dari jalan Ibnu Lal. Tablighan an Ammar bin Ukhti Sufyan Ats-Tsauri, menyampaikan dari Ammar bin Ukhti Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan, dan Muhammad bin Ammar itu Ibn Muhammad bin Ukhti Tsauri diperbincangkan oleh para ulama, namun setidaknya ia derajatnya hasan. Dan hadis ini kata beliau mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah secara marfu, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, namun sanadnya sangat lemah. Juga dikeluarkan dan mempunyai syahid penguat juga dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Ia berkata, akhbarna Hisham bin Al-Ghazi dari seorang laki-laki dari Abu Syarik atau Syuraik. Ya. Dan Abu Syarik atau Syuraik ini aku tidak mengenalnya. Kemungkinan besar ia seorang sahabat. Yang juga mempunyai syahid yang ketiga, namun juga sanadnya sangat lemah. Mempunyai syahid yang keempat juga, dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat, ya, namun dalam sanadnya ada Katsir bin Ismail dhaif, ya. Katsir An-Nawa, yaitu Katsir bin Ismail At-Tamimi dhaif. Hadis ini menurut beliau adalah hasan. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah bahwa amalan yang paling utama yaitu memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin. Di antara amalan yang paling utama kata Rasulullah SAW yaitu memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin. Kegembiraan berupa apa? Ya, dia kita berusaha untuk ketika dia sedang sedih, kita berusaha untuk menjadikan dia gembira. Ketika dia susah, kita bantu dia sehingga dia gembira. Yang jelas, ya, membuat seorang mukmin itu gembira, kata Rasulullah SAW, termasuk amalan yang paling utama. Demikian pula membayar hutangnya. Kalau memang dia tidak bisa bayar hutang, kalau kita tahu dia memang susah hidupnya, terlilit hutang dan tidak bisa bayar hutang, kita bayarkan hutangnya, itu termasuk amalan yang paling utama. Demikian pula memberinya makan. Ya, memberi makan itu termasuk amalan yang paling utama. Sebagaimana juga dalam riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami khair, ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Maka Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, itu kamu memberi makan, ya. Hadis ini juga menunjukkan akhir yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang mukmin itu hendaknya berusaha untuk membantu saudaranya. Mukmin itu akhir tidak egois, hanya sebatas mikirin diri sendiri saja. Yang dia pikirin kesenangan diri aja. Iya. Maka seorang mukmin berusaha bagaimana caranya dia bisa membantu orang. Membantu temannya yang susah, membantu fakir miskin, membantu para janda yang hidupnya payah, membantu anak yatim dan yang lainnya. Dia berusaha untuk lakukan itu, dan ini masya Allah. Kan seorang mukmin itu bukan orang yang egois, ya. Hanya mikirin diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Ya, tapi dia juga berpikir bagaimana dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga, akhi. Bahwa amalan yang bermanfaat orang untuk orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada amal yang hanya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Amal yang manfaat untuk orang lain itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Maka kita berusaha. Makanya Rasulullah mengatakan ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Iya. Hadis 1495. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari Abdul Aziz bin Zubair dari Zaid, ya, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalul iman as-sabru was-samahah. Iman yang paling utama itu sabar dan samahah. Apa itu samahah, Mas? Samahah itu artinya enggak nyusahin gitu. Iya. Tidak membuat orang lain apa? Tidak membuat orang susah. Samahah juga bisa diartikan artinya toleransi. Yang tentunya toleransi sesuai dengan batasan-batasan syariat. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah karena Zaid ini lemah dari sisi hafalannya. Demikian pula Abdul Aziz bin Az-Zubair, aku juga tidak mengenalnya siapa dia. Dan juga hadis ini diriwayatkan secara mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Namun mursalnya Al-Hasan Al-Basri ini lemah. Dan Ibn Abi Syaibah yang menyebutkan sanadnya dalam kitab Al-Iman dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, hai Rasulullah, iman apa yang paling utama? Kata Rasulullah, as-sabr was-samahah, sabar dan samahah. Syekh Al-Albani berkata, perawi-perawinya thiqat. Iya, kalau bukan karena an-anahnya Al-Hasan Al-Basri. Karena Al-Hasan Al-Basri ini mudallis. Dan kalau ia meriwayatkan dengan lafadz'an, tidak diterima, Pak. Iya. Dan matan hadis ini sahih. Karena ia mempunyai dua syahid. Syahid itu penguat. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Amr bin Absah dan Ubadah bin Samit. Di mana yang pertama dikeluarkan oleh Al-Baihaqi juga dalam kitab Az-Zuhdul Kabir dari jalan lain darinya. Dan juga aku menemukan syahid yang lain namun mursal, yaitu dikeluarkan oleh Ibn Nasr dalam As-Shalah dari Ubaid bin Umair secara marfu' dan sanadnya sahih. Sehingga menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa amal yang paling utama dalam keimanan itu yang pertama sabar. Dan memang tanpa sabar kita tidak bisa beriman. Yang namanya iman itu kan isinya apa? Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Dan untuk mengamalkan dengan amalan anggota badan butuh sabar, tidak, Pak? Butuh sabar. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Kesabaran di dalam iman itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak bisa hidup tanpa kepala, iman pun tidak bisa hidup tanpa kesabaran. Ya, melaksanakan perintah Allah butuh sabar, butuh sabar. Menjauhi larangan Allah butuh kesabaran, butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa beriman. Ya. Yang kedua, apa itu samahah? Samahah itu artinya mudah, tidak menyusahkan. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam, Islam itu memang dinus samahah, din agama yang hanif dan samh, mudah. Islam itu tidak memberat-beratkan umatnya, Mas. Ya Rasulullah SAW itu melarang kita bersikap berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu menyusahkan. Dan sikap berlebih-lebihan ini, Pak, kebalikan daripada sifat samahah. Kalau samahah itu artinya mudah, tapi mudahnya sesuai syariat, bukan sesuai syahwat, bukan. Iya. Kita lihat bagaimana mudahnya syariat Islam. Rasulullah SAW sholatnya mudah, tidak capek. Tidak seperti yang di zaman sekarang kita lihat orang mau sholat capek, Pak. Belum melafadzkan niatnya, belum pas takbir juga harus melafadzkan niat. Belum lagi ditambah dengan macam-macam lah. Ya sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada Rasulullah SAW kalau takbir mudah, Allahu Akbar, selesai. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW di dalam ibadah beliau tidak menyusahkan. Namun bukan berarti mudah itu, Pak, disesuaikan dengan syahwat. Tidak. Ada orang mengatakan agama itu mudah, akhirnya apa? Mencari yang mudah, walaupun mudah itu tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya apa? Akhirnya mencari-cari keringanan para ulama. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pokoknya yang pendapat yang paling ringan itu yang dipilih. Walaupun pendapat tersebut tidak mempunyai dalil misalnya, atau pendapat yang batil misalnya. Yang jelas ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya, ini jelas tidak dibenarkan. Karena agama kita ini agama yang samhah betul, agama yang mudah betul. Tapi tetap kemudahan Islam itu harus sesuai dengan apa? Contoh Rasulullah SAW. Ya. Hadis 1496. Hadis yang dikeluarkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah Ad-Dailami dari Hisham bin Khalid. Ia berkata, haddatsana Abu Khulaid Utbah bin Hammad dari Sa'id dari Qatadah dari Al-Ala bin Ziyad dari Abu Dzar. Ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul jihadi afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah, jihad apa yang paling utama, hai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi azza wa jal. Jihad yang paling utama yaitu kamu menjihadi dirimu dan hawa nafsumu di jalan Allah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Suyuti kepada Ibnu Najjar. Ya. Dan hadis ini mempunyai penguat syahid dari hadis Fadlah bin Ubaid secara marfu dengan lafaz al-mujahidu man jahada nafsahu lillah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya karena Allah. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya. Ikhwata Islam azanillah, hadis ini menunjukkan akhi bahwa hakikat mujahid atau hakikat jihad adalah berjihad melawan hawa nafsu. Bahkan itu dasar jihad, Pak. Orang yang tidak bisa menjihadi dirinya, orang yang tidak bisa menjihadi hawa nafsunya, maka untuk menjihadi setan dan yang musuh yang ada di luar lebih tidak bisa lagi. Maka kata para ulama, orang yang selalu kalah oleh musuh yang ada pada dirinya, maka ia pasti kalah oleh masa musuh yang ada di luar. Makanya ya akhi, ya, banyak orang menganggap jihad, ayo kita jihad, jihad apa perang, Jihad perang memang disyariatkan, tapi ada syarat-syaratnya, Mas. Jangan ngawur. Karena untuk mengatakan jihad perang itu berarti terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya. Dan yang berhak berfatwa bahwa itu jihad atau tidak hanya para ulama besar, bukan orang biasa. Iya. Namun yang harus kita perhatikan di sini bahwa jihad melawan diri sendiri dan hawa nafsu itu modal jihad yang lainnya. Kita tidak bisa menjihadi musuh yang ada di luar kalau kita tidak bisa menjihadi diri sendiri. Makanya ya akhwat Islam, ya, penting sekali kita untuk menjihadi diri sendiri. Bagaimana caranya menjihadi diri sendiri? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, ketika mensyarah Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri itu adalah dengan cara menuntut ilmu. Jihad melawan diri sendiri caranya apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Iya, makanya ya akhi, menuntut ilmu termasuk jihad tidak? Jihad. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, maka akalnya ada sesuatunya, kata beliau. Iya. Antum pergi ke majlis taklim, mengkaji tafsir, mengkaji hadis, mengkaji masya Allah ilmu-ilmu alat tafaqquh fiddin, itu masya Allah ya akal Islam. Bahkan jihad yang lainnya itu cabang dari itu. Rasulullah SAW di kota Mekah, ya, diperintahkan oleh Allah berjihad. Jihad dengan apa? Dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat, Pak, turun di Mekah. Ayat ini, Pak, turun di Mekah sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang, sebelum disyariatkannya jihad dengan perang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tadi, dalam surat Al-Furqan, ya, wajahidhum bihi, jihadi mereka dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Berarti jihad ilmu itu jihad yang besar. Kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan al-haq, membantah syubhat dan yang lainnya. Ini tidak bisa, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang kuat dan kokoh keilmuannya. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, jihad dengan ilmu itu jihadnya orang-orang khusus. Kalau jihad dengan pedang dan panah, semua orang bisa. Ya. Tapi jihad dengan ilmu hanya para ulama yang bisa. Makanya subhanallah ya akhwat Islam, di zaman sekarang ini, ya, jihad dengan ilmu ini luar biasa berat, Pak. Ketika kita menyampaikan yang hak, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, wah masya Allah, berbagai macam cacian, cercaan, hinaan dan yang lainnya kita hadapi, betul-betul luar biasa. Maka ini jihad, ya. Dan jihad seperti ini yang akal Islam lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Berjihad dengan hujjah dan keterangan, dengan dalil, dengan ilmu, itu lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Nah, banyak orang, Pak, kalau nuntut ilmu malas banget. Iya. Padahal subhanallah ya, bagaimana kita akan berjihad melawan syaitan kalau kita tidak bisa, tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita akan berjihad melawan musuh yang ada di luar kalau kita tidak tahu ilmunya ya, akhi? Jangan sampai gara-gara kita tidak punya ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Menghukumi sesuatu itu dengan perasaan. Menghukumi sesuatu dengan kejahilan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menganggap itu jihad, padahal bukan jihad, matinya konyol. Makanya hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah. Semua dengan ilmu dulu. Semua dengan apa? Ilmu. Kita berusaha untuk sibukkan menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Ini jihad yang paling dasar ya. Untuk berjihad melawan hawa nafsu butuh ilmu, Pak. Iya. Untuk jihad melawan setan butuh ilmu, Pak. Apalagi jihad melawan orang-orang fasik butuh ilmu, semua butuh ilmu. Ya, semua butuh ilmu. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ketika kita menuntut ilmu, maka itulah jihad yang luar biasa. Ya, modal dalam jihad adalah menuntut ilmu. Hadis 1497. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Kharaiti dalam Fadilatul Syukr, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dari Musa bin Ibrahim Al-Ansari, dari Talhah bin Khirash Al-Ansari, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu syukri alhamdulillah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama apa itu? La ilaha illallah. Dan syukur yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Al-Baghawi berkata hadis ini hasan, tidak diketahui kecuali dari jalan Musa bin Ibrahim. Dan Musa bin Ibrahim ini saduq, ya, yukhti. Sehingga hadis ini setidaknya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi, bahwa zikir yang paling utama apa? Hah? Zikir yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Iya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Rasulullah SAW di waktu pagi dan petang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berapa? 100 kali atau 10 kali. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwata Islam azanillahu wa iyakum, ya, disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah, siapa yang merasa pelit untuk berinfak dan merasa berat untuk salat malam, perbanyaklah ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dan subhanallah ya akhi, la ilaha illallah ini luar biasa. Kalimat yang harus kita betul-betul kita pelajari ya. Iya. Di mana la ilaha illallah adalah modal kita masuk surga. Dengan la ilaha illallah seseorang dijamin masuk surga. Orang yang meninggal di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Untuk la ilaha illallah Allah ciptakan langit dan bumi. Untuk la ilaha illallah Allah ciptakan manusia dan jin. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Itu ucapan la ilaha illallah. Semua nabi dan rasul berdakwah kepada la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika mengutus mereka sebagai da'i, agar yang pertama kali diajarkan adalah la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ini kalimat yang dahsyat sekali ya. Bahkan syarat mendapatkan syafaat Rasulullah apa? La ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, ya, wa syafa'ati liman la yusyrik billahi syai'a. Syafaatku itu hanya untuk orang yang tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Maka la ilaha illallah. Ya. Itu zikir yang paling utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syukur yang paling utama apa? Ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah kita ucapkan alhamdulillah, itu termasuk syukur tidak, Pak? Syukur. Namun kata Ibnu Qayyim, syukur itu ada 3 rukun. Syukur ada berapa rukun, Mas? Ada 3. Yang pertama, pengakuan dengan hati bahwa nikmat itu ya milik Allah semata. Wajib diyakini bahwa nikmat yang kita rasakan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang pertama dari syukur. Rukun yang kedua yaitu ucapan dengan lisan ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Rukun yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, rukun syukur itu apa? Yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada berapa rukun, Mas? Ada berapa? Yang pertama apa? Mengakui dengan hati bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Iya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu di jalan Allah dan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan syukur yang paling utama ucapan alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kita sudah menisbatkan nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis 1498. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Bishran dari Affan bin Muslim, ia berkata haddatsana Wuhaib, ia berkata haddatsana Al-Jurairi dari Abu Abdullah, dari Abdullah bin Samit, dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW ditanya tentang apa ucapan yang paling utama, maka Rasulullah SAW sabda afdalul kalam mastafallahu liibadih subhanallahi wa bihamdih. Ucapan yang paling utama yaitu apa yang Allah pilih untuk hamba-hambanya. Apa itu, Pak? Yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdih. Ya, ternyata ucapan yang paling utama itu ini, Pak. Subhanallahi wa bihamdih. Kenapa? Kenapa subhanallah wa bihamdi itu ucapan yang paling utama, Pak? Karena subhanallah wa bihamdi itu menggabungkan antara pensucian dan pujian. Subhan artinya apa? Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Allah kita sucikan dari apa? Kita sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Kita sucikan Allah dari apa? Tandingan. Kita sucikan Allah dari aib-aib yang tak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ucapkan subhanallah maha suci Allah, lakini kita sudah sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Wa bihamdih, dan dengan memuji Allah, berarti kita sudah menetapkan bahwa pujian hanya milik Allah. Berarti Allah terpuji dalam perbuatannya, terpuji dalam nama dan sifatnya, terpuji dalam takdirnya, terpuji dalam penciptaannya, terpuji dalam pensyariatannya. Allah terpuji. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Maka dari itu, akhi, ya, ucapan subhanallah wa bihamdi itu ucapan yang sangat utama. Allah berfirman, Rasulullah SAW di akhir hayat diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surat yang terakhir turun ke Rasulullah SAW. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aisyah mengatakan setelah Allah turunkan ayat ini, Rasulullah SAW selalu mengucapkan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya. Yaitu menafsirkan, mempraktikkan ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah mengatakan apa? Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Masyaallah. Iya. Kita lanjutkan hadis 1499. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari jalan Ali bin Abdul Hamid. Ia berkata haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah dari Sabit dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sayrin. Adalah Rasulullah SAW itu dalam sebuah perjalanan. Iya. Fanazal, lalu beliau pun singgahlah. Wa nazala rajulun ila janibihi. Lalu kemudian ada seorang laki-laki singgah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faltafata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menengok kepada orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi afdalil Qur'an?" Maukah aku memberitahu kepada kamu Al-Quran yang paling utama? Fatala alaih. Lalu beliau pun membacakan kepada orang tersebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhirnya. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Ya. Nah, di sini akhi kita ambil faedah yang pertama. Bahwa surat yang paling utama dalam Al-Quran apa? Yasin? Bukan. Hadis, semua hadis tentang surat Yasin dhaif. Surat yang paling utama berdasarkan hadis ini yaitu surat Al-Fatihah. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnul Mu'alla, Sa'id Ibnul Mu'alla, Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnul Mu'alla apa? Ya, kata Rasulullah, ala ukhbiruka ya bi a'dhami suratin fil Qur'an. Maukah aku beritahu kepada kamu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Kata sahabat ini, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hah? Hiya ummul Qur'an, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, kata Rasulullah SAW apa? Dia Ummul Quran. Al-Fatihah, 7 yang diulang ulang. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi ya, ternyata surat yang paling agung itu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat yang paling agung. Penting gak akhi kita untuk memahami surat Al-Fatihah? Ustaz, boleh enggak saya mengulang-ulang surat Al-Fatihah? Ya, diulang lagi. Enggak masalah, enggak ada dalil yang melarang. Yang jelas itu surat yang paling apa? Agung dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, kita ambil faedah yang kedua, akhi, bahwa keutamaan Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat. Ada surat yang paling agung. Surat yang paling agung tadi sudah kita sebutkan apa? Al-Fatihah. Ayat yang paling agung apa, Pak? Hah? Ayat yang paling agung itu surat ayat Kursi. Kalau surat yang paling agung apa? Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung ayat Kursi. Iya. Di antara surat yang paling agung apa, Pak? Al-Baqarah. Al-Baqarah ini, Pak, dahulu menjadi perhatian para sahabat. Sampai-sampai Anas berkata, adalah di antara kami apabila ada yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, jallat fi ayunina, menjadi agung di mata kami. Iya. Para sahabat fokus mempelajari Al-Baqarah, Pak. Umar bin Khattab mempelajari Al-Baqarah 11 tahun. Ibnu Umar mempelajari Al-Baqarah 8 tahun. Kenapa? Karena ada anjuran mempelajari Al-Baqarah. Iya. Nah ini. Tape hadis yang terakhir yang kita bahas, hadis 1500. Sudah 1500 hadis nih antum belajar nih, Masya Allah. Iya. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar bin Sa'id Al-Qadhi dalam sanad Abu Bakar As-Siddiq, musnad Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ishaq Al-Balkhi qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala haddatsana Ad-Dhahhak bin Uthman Al-Hizami dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Ibnu Umar dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya, ma afdalul hajj, hai Rasulullah, haji yang paling utama itu apa? Maka Rasulullah SAW sabda, al-ajju afdalul hajji, al-ajju wa-thajju. Haji yang paling utama itu al-ajj. Al-ajj itu artinya apa? Meninggikan suara untuk talbiyah. Al-ajj itu artinya apa? Raf'us saut bitalbiyah, meninggikan suara dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, begitu. Sedangkan saj artinya mengalirkan darah. Darah apa? Ya, darah udhiyah lah, ya, darah dam. Haji itu ada tiga macam, Pak. Yang pertama haji apa? Tamattu. Yang kedua haji apa? Ifrad. Yang ketiga haji apa? Qiran. Dari tiga macam haji ini, yang disyariatkan menyembelih dam, yang mana? Tamattu doang? Tamattu dan Qiran. Apa bedanya tamattu dan Qiran? Apa bedanya dengan ifrad? Hah? Tamattu itu artinya umroh dulu, baru apa? Haji. Umroh dulu, baru apa? Haji. Iya. Dan ini mudah. Kenapa disebut tamattu? Karena bikinnya enak gitu. Antum sampai ke Mekah, umroh dulu selesai. Habis umroh pakai pakaian lagi, enak. Tinggal nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya disebut dengan tamattu. Ya, maka tamattu ini harus ada mengeluarkan dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak punya duit untuk dan tidak mendapatkan kambing, gimana? Puasa 3 hari ketika haji, 7 hari ketika sudah pulang. Yang kedua, ifrad. Ifrad itu apa? Ifrad itu antum haji aja, enggak ada umroh. Semenjak antum ihram, maka antum terus berihram sampai selesai haji. Kalau antum sampai ke Mekahnya duluan dan sudah ihram, maka selama di Mekah sampai selesai haji berihram terus. Iya. Dulu saya punya teman hajinya ifrad, Pak. Datang ke Mekah sementara hajinya 20 hari lagi. 20 hari pakai pakaian ihram terus kemana-mana, bayangin. Gak boleh pakai sabun, gak boleh pakai wewangian, udah baunya kemana-mana, dah pusing. Ya. Ifrad namanya. Kalau qiran apa? Qiran itu artinya melakukan haji dengan ya, dengan umroh. Nah, ini wajib bayar dam juga. Ikhwata Islam azaniyallahu wa iyyakum. Nah, Nabi mengatakan bahwa haji yang paling utama itu al-ajj wa thajj. Al-ajj itu artinya yang meninggikan apa? Talbiyah. Saj itu artinya, huh? Tadi apa saj? Mengalirkan darah dam hewan, kambing, ya, atau sapi atau unta. Iya. Dari tiga macam haji itu yang paling utama mana, Pak? Tamattu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesal. Kata Nabi, ya, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu wa lam masuqtul hajja wa la ja'altuhu umratan." Nabi menyesal. Kalau bukan karena aku bawa hewan haji dari kota Madinah, aku akan jadikan umroh saja, maksudnya tamattu aja. Dan Nabi menyuruh para sahabat yang tidak bawa hewan haji dari kota Madinah untuk merubah niatnya jadi apa? Umroh. Diperintahkan oleh Nabi. Dan Nabi tidak merubah, karena Nabi waktu haji itu hajinya qiran. Iya. Dan Nabi tidak bisa merubahnya menjadi umroh karena Nabi sudah membawa hewan haji. Maka Nabi menyesal. Ya, kalau aku masih sempat, maksudnya ya, bisa diulang lagi sih, mendingan umroh, kata Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Abbas merojihkan bahwa haji tamattu itu yang hendaknya dipilih. Ketika Ibnu Abbas di majelisnya mengatakan yang hendaknya dipilih haji tamattu, rupanya ada orang berkata apa? Hai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar lebih memilih ifrad. Kok kamu memilih tamattu? Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aku sampaikan sabda Rasulullah, kalian sampaikan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apakah kalian mengira bahwa ucapan Abu Bakar dan Umar itu setara dengan ucapan Rasulullah SAW? Ibnu Umar juga sependapat dengan Ibnu Abbas. Ketika dikatakan kepada Ibnu Umar, ayahmu memilih ifrad, kenapa kamu lebih merojikan tamattu? Kata Ibnu Umar apa? Apakah ayahku yang lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Niat, Pak, pendidikan para sahabat, mereka betul-betul terpatri di jiwa mereka bahwa tidak boleh siapapun lebih didahulukan daripada Allah dan Rasulnya. Ya, padahal Abu Bakar dan Umar sepakat semuanya akan keutamaan mereka, tapi dalil lebih didahulukan daripada pendapat mereka. Para sahabat akan mengambil pendapat Abu Bakar dan Umar kalau sudah tidak menemukan lagi dalam Al-Quran dan hadis. Baru mereka mengambil fatwa Abu Bakar dan Umar. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Udah masuk Isya belum? Hah? Udah. Sisa 2 menit. Iya. Baik. Setelah salat Isya kita buka tanya jawab, ya. Jadi yang mau bertanya silakan ditulis. Ini saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita beralih kepada tanya jawab. Mau nanya, mana yang lebih utama, zikir atau tafakkur? Zikir atau tafakkur? Tafakkur itu maksudnya apa? Memikirkan tentang makhluk-makhluk, ciptaan Allah dan yang lainnya. Tentu, akhi, iya. Di saat zikir lebih berpengaruh kepada hati, maka yang lebih utama adalah berzikir. dan di saat tafakkur lebih ya berpengaruh kepada hati dan memperbaiki hati, maka itu lebih utama. Mana yang paling memperbaiki hati, maka itu yang lebih utama. Imam Ahmad pernah ditanya tentang amalan sama-sama sholat sunnah. Adapun kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, maka yang rajih tidak boleh. Di zaman seperti ini, apakah bisa Allah langsung beri pujian kepada kita? Di zaman sekarang kan putus, wahyu sudah putus. Kita tahu-tahu dari mana Allah memuji fulan wasialan. Kalau di zaman Rasulullah ada wahyu, maka Allah yang memberitahu, Rasulullah yang memberitahu kepada kita, kepada para sahabatnya, bahwa si fulan dicintai oleh Allah, si fulan dipuji oleh Allah. Sekarang wahyu sudah terputus. Dari mana kita tahu si fulan dicintai oleh Allah? Kita tidak tahu. Iya. Apa amal yang membuat Allah memuji kita? Amal yang membuat Allah memuji kita adalah diantaranya yang akhul Islam, yaitu sholat tahajud. Di antaranya yaitu taubat. Iya. Karena Allah sangat gembira melihat hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mengqadha sholat sunnah rawatib yang kita belum sempat kerjakan? Boleh. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Jadi Rasulullah SAW pernah tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur karena banyaknya tamu dan beliau sibuk melayani tamu. Baru beliau bisa lakukan setelah asar, diqadha setelah asar. Iya. Yeah. Maka dari itu mengqadha sholat sunnah rawatib kalau memang kita tidak sempat lalu kita lakukan di luar waktunya boleh, enggak apa-apa. Karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih dari Nasa'i dan yang lainnya. Cara merapatkan kaki di dalam sholat. Bagaimana? Yang jelas ya di dengan betis, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Ya. Tapi merapatkan itu pendapat kebanyakan ulama, merapatkan kaki itu tidak wajib. Apakah ada sholat sunnah setelah sholat asar dan dalilnya? Ikhtilaf para ulama. Apakah setelah asar itu ada sholat asar, sholat atau tidak? Sebagian mengatakan ada. Berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar di rumahnya. Sementara jumhur mengatakan tidak ada. Berdasarkan keumuman hadis, tidak ada sholat setelah sholat asar. Dan hadis Aisyah tadi dibawa bahwa itu mengqadha, ya, dalam rangka mengqadha. Namun masalahnya ucapan Aisyah itu menunjukkan beliau terus menerus, karena Aisyah mengatakan Allah tidak pernah asar. Apa mungkin Rasulullah SAW terus menerus mengqadha setelah asar? Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan ada berdasarkan hadis Aisyah tadi. Bagaimana sikap kita tetangga yang hutang ke kita, kondisinya sulit, terus anak kasih bantuan tapi dia sudah menentukan tanggal yang akan dibayar. Setelah riha yang sudah ditentukan dia tidak juga bayar hutang. Ya, kalau kita tahu dia susah hidupnya, sulit, ya udah bilang ke dia, udah saya maafin aja. Ya, itu pahalanya lebih besar, Pak. Karena disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki nanti dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada laki-laki itu, apa amalanmu? Kata dia, aku tidak punya amal yang banyak, kecuali dulu aku suka memberikan pinjaman ke orang-orang. Lalu aku melihat, kalau memang ternyata orang yang minjam kepadaku itu orang susah, aku maafkan dia. Maka Allah berfirman, di hari ini pun aku maafkan kamu. Iya. Yeah. Haji itu wajibnya satu kali, kalau yang kedua itu riya. Apa benar ucapan ini yang enggak benar lah? Tidak ada saya mendengar ulama yang mengatakan haji itu hanya sekali saja, setelah itu kita tidak boleh haji lagi. Kalau haji lagi disebut riya, aneh. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf, beliau 60 kali haji, Mas. Ya. Demikian pula sebagian sahabat, ada yang mengulang-ulang haji. Dan Rasulullah bersabda apa? Adimul hajja wal umroh, hendaklah kamu terus-menerus haji dan umroh. Adimu, dalam satu riwayat tabi'u, ikutilah terus apa? Haji dan umroh. Fa'innahuma yanfianil faqr wa dhunub, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Ya, itu menunjukkan boleh, enggak masalah. Kalau ada orang berkata kepada kita, ana uhibbuka fillah, apa yang harus kita jawab? Jawabnya, ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi kita jawabnya begitu, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Jadi kalau ada orang berkata uhibbuka fillah, ya akhi aku cinta kamu karena Allah, maka kita jawab ahabbakalladzi ahbabtani fillah, ya ahbabtani fih, semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah. Ya. Jika kita membatalkan sholat sunnah fajar karena sudah iqomah, apakah harus mengulang lagi? Tidak perlu, Pak. Kecuali kalau misalnya Bapak sholat qobliyah maksudnya, ya. Sholat qobliyah subuh. Ketika sedang sholat, apa yang terjadi? Iqomat. Berarti apa? Batalkan. Boleh enggak saya qada? Nah, di qada enggak masalah. Di qada setelah sholat atau yang paling utama itu ketika matahari setelah terbit. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Bagaimana cara tahu bahwa ustaz itu berakidah salaf atau bermanhaj salaf? Ya, antum harus belajar dulu tentang hakikat akidah salaf dan manhaj salaf. Kalau antum enggak belajar, gimana antum bisa bedain? Makanya penting antum belajar, pelajari betul bagaimana sih akidah salaf, manhaj salaf. Iya. Kalau antum sudah tahu, oh akidah salaf begini, oh manhaj salaf begini, maka antum bisa membedakan ini ustaz yang di atas manhaj salaf, ini yang tidak. Sekarang kalau misalnya antum gak pernah belajar, gak pernah tahu bagaimana antum akan bedakan. Makanya penting ya, belajar tentang hakikat akidah salafus saleh bagaimana sih, ya, dengan merujuk langsung ke kitab-kitab mereka, manhaj mereka bagaimana sih, supaya kita bisa membedakan, Pak. Ya. Kalau dalam hitungan menit, berapa menit jarak antara adzan dan iqomah, ustaz? Kadang jarak adzan dan iqomah tuh lama banget, ustaz. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa adzan, jarak antara adzan dan iqomah itu kata Rasulullah seperti seseorang makan dengan lambat. menyelesaikan makannya dengan apa? Lambat. Iya. Maka yang jelas Pak, iqamah itu hak imam. Enggak boleh iqamat kecuali kalau imam yang sudah memerintahkan. Kata imam iqamah, iqamah. Kata imam jangan dulu iqamah, jangan. Iya. Kalau tahu imam ada, jangan berani sekali-kali iqamah kecuali setelah ada izin dari imam. Makanya lihat di zaman Rasulullah, Bilal selalu datang ke mengingatkan Rasulullah sholat. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW karena ada keperluan banget ngobrol sama Aisyah. Bilal berkali-kali datang, sebentar, sebentar, sampai terang. Baru kemudian keluar dan beliau minta maaf kepada para sahabat karena ada keperluan. Makanya kemudian beliau pun sholat. Jadi itu hak imam. Kalau imam datang dan menyatakan komat, komat. Imam bilang tak dulu, tak dulu, ya udah. Iya. Mengatakan tadi Ustaz bilang membiasakan baca Al-Fatihah itu boleh. Lalu bagaimana bedanya dengan membiasakan surat Yasin? Kalau Al-Fatihah hadisnya jelas sahih dan itu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan Yasin hadisnya semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Iya. Yeah. Yang jelas Pak, kalau kita membiasakan mengulang-ulang baca Al-Fatihah itu karena ingin mendapatkan keutamaan membaca Al-Fatihah karena keagungannya. Iya. Yeah. Bahkan yang lebih utama adalah mentadaburinya. Mentadaburinya, memahaminya, itu yang lebih utama. Rasulullah SAW, iya. Demikian pula sebagian ulama, ada yang mengulang-ulang dalam surat tahajud, dalam salat tahajud mengulang-ulang satu ayat sampai subuh. Rasulullah SAW mengulang-ulang bacaan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai subuh, sampai Rasulullah menangis terus ya membaca ayat tersebut. Iya. Jadi kalau kita sebatas mengulang-ulang karena kita merasa ayat luar biasa, surat ini luar biasa, sangat berpengaruh ke hati kita. Kita ulang-ulang karena ya hati kita merasa apa? Sangat terpengaruh dengannya, enggak masalah. Tapi kalau antum mengulang-ulang tanpa ada alasan yang jelas, maksudnya ya, misalnya antum punya menganggap ada keutamaan yang ternyata tidak ada dalilnya. Maka tentunya yang seperti ini jangan, akhi. Kecuali kalau antum ulang-ulang tuh karena masya Allah, ini kok surat bagus banget ya, maknanya menyentuh sekali ya, maka antum ulang-ulang. Iya. Ada seorang sahabat setiap sholat diakhiri surat Al-Ikhlas setiap rakaat gitu. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu? Kata sahabat, aku suka ya Rasulullah isinya. Kata Rasulullah, rasa sukamu kepadanya membuat kamu masuk surga. Dia suka, ya, karena isinya itu sangat luar biasa. Maka kalau kita misalnya membaca ayat atau surat dan ternyata kita suka isinya, masya Allah bagus banget, antum diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Akhwat Islam, azan ya Allah, ya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau setelah salat subuh beliau mengulang-ulang Al-Fatihah sampai terbit matahari. Iya. Terkadang beliau melihat ke atas, terkadang beliau bawah lagi. Ya bukan melihat ke atas terus, bukan, tapi sering Rasulullah beliau sering melihat ke atas. Ustaz, hukumnya akhwat naik ojek online. Jangan atuh, enggak boleh. Karena mau tidak mau pasti akan dua-duaan tuh sama tukang ojek. Iya. Kecuali kalau keadaannya darurat, segera harus pergi dan tidak ada lagi alternatif lain. Ya, silakan. Ya, selama masih ada yang lain janganlah. Ini memang enggak sengaja. Bolehkah masuk rumah orang kafir? Ya boleh. Ya, sekarang antum, ya, seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit, Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah mengatakan aslim, masuk Islam lah. Lalu pemuda itu melihat kepada ayahnya, kata ayahnya, taati dia. Kemudian dia itu masuk Islam, tak lama meninggal dunia. Iya. Kalau uang duka orang tua yang sudah meninggal dipergunakan untuk keperluan hidup ahli waris dan tidak diinfakkan atas nama orang tua yang sudah meninggal, boleh? Ya boleh, kalau memang ahli warisnya susah, butuh. Iya, orang tua juga warisannya gak banyak, sementara anak-anaknya susah-susah hidupnya. Ya sudah, gak masalah. Ya, uang dukanya buat ahli warisnya untuk meringankan beban mereka. Di antara ciri-ciri yang menonjol seseorang itu disebut ahlus sunnah itu apa ya? Ciri yang sangat menonjol, Pak, fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ciri yang kedua yang sangat menonjol, Pak, selalu berusaha melihat pemahaman para salafus soleh, para sahabat, tabiin, para tabiun tabiin dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Iya. Ciri yang ketiga, Pak, dia terlihat dalam hidupnya berusaha ngikutin sunnah. Itu cirinya tuh. Dalam salat berjamaah di dalam masjid tempat tinggal saya ada tiang di saf ketiga sehingga sebelah kiri dan kanan terputus. Kosong dua orang, apa saya buat saf baru atau mengisi yang kosong, Ustadz? Walaupun terputus tiang, Pak, usahakan kita menjauhi saf yang terputus. Usahakan kita menjauhi apa? Berdasarkan hadis Anas dari riwayat Abu Daud, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulullah SAW. Kami dahulu di zaman Rasulullah menghindari ini, sambil nunjuk ke tiang. Jadi kalau masih bisa untuk kita cari saf yang lain, cari deh. Kecuali keadaannya darurat, karena sudah sangat penuh, sudah tidak ada tempat lagi, maka boleh, gak masalah. Iya. Apakah benar mazhab Maliki memakruhkan membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah dalam salat jahr? Setahu ana itu mazhab Syafi'i. Memakruhkan, oh iya. Setahu itu mazhab jumhur, Pak. Yang menyatakan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras itu sunnah hanya mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lainnya, Maliki, Hanafi dan Hambali, mengatakan bahwa membaca bismillah itu disirkan. Ya, berdasarkan hadis Anas, bahwasanya Anas berkata, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat, mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan menurut Ibnu Khuzaimah, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, riwayat-riwayat ini bisa dikompromikan. Maka dari itu, ini pendapat mayoritas ulama mengatakan, Pak, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan untuk dijaharkan. Cuma kalau di Indonesia antum kalau jadi imam enggak dijaharkan, dituduh Wahabi itu. Kok enggak baca bismillah sih? Padahal kita baca bismillah, cuman tidak apa? Tidak dikeraskan. Iya. Apa benar di Al-Quran kita diperintahkan untuk mengusap sebagian kepala ketika wudu? Tidak benar. Allah mengatakan famsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Tidak dikenal dalam bahasa Arab, Pak, kata bi di situ mempunyai makna tab'id sebagian. Iya. Tapi ba di dalam bi di situ famsahu bi ruusikum itu ba lil ilsaq. Bukan ba tab'idiyah, bukan. Akan tetapi dia itu ba lil ilsaq yang artinya ya menempel. Ketika Allah mengatakan usaplah kepala kalian, yang disebut kepala kalau keseluruhan. Kalau di sini doang itu bukan kepala, tapi ini ubun-ubun, Pak. Tapi ayat itu kan lafadznya usaplah kepala. Dan Rasulullah mempraktikkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengusap dari depan sampai ke tengkut, diberikan lagi ke depan. Kadang Rasulullah memulai dari belakang ke depan. Iya. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah, yang sahih dalam hal ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa mengusap kepala itu harus keseluruhan. Saya sering melihat di masjid ketika ingin melakukan sholat sunnah ba'da maghrib tukar tempat dulu, itu gimana ya? Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila telah sholat fardu lalu beliau ingin sholat sunnah, maka beliau maju atau mundur. Ya, demikianlah riwayat Abu Daud. Allahu a'lam, saya cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba Bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imran akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya, dari kalender bekasnya ya. Kali ini Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu membuat burung. Nah, adik-adik, jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kami menunggu ya. Insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedia anak. Sobat Ceria, di ensiklopedia anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Safari, salam sapa anak negeri. Ahlan wa sahlan bikum di Jami' al-Mubarak, Jami' Aisyatu al-Rajhi. Ismi Abdul Aziz Sanusi. Ana adrus fi madrasah Darul Faizin al-Khairiyah tahta israf madrasah Darul Hadith al-Khairiyah. Ya ayyuhal muddassir. Naam, nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Allah ada di sekeliling kita. Allah itu ada di hati kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kacamata Islam. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Internet memang sudah menjadi kebutuhan berbagai kalangan di era modern ini. Akan tetapi, hampir setiap waktu ya buka internet itu di warnet kan ya, anak kecil banyak sudah tahu internet gitu ya, sering lupa waktu gitu, jadi lalai sama sholat juga. Maka kalau kita mau mengambil faedah, yang ambillah, lihatlah web yang memang ditulis oleh para ulama, para ustadz yang memang kita di situ saja. Kacamata Islam, memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Kalau berbicara tentang LGBT tadi, ketika yang dikatakan mungkin mereka berpendapat ini anugerah, jadi laki sama laki semuanya, dan itu yang terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Allah mengadab mereka karena itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bolehkan poligami? Apakah dalamnya ada konsep kezaliman? Apalagi orang-orang kafir, dan orang kafir begitu menyoroti perkara ini. Mereka menganggap Islam itu merendahkan wanita, ya enggak? Jadi subhanallah, Allah yang menciptakan manusia, Dia yang Maha tahu bagaimana memperbaiki manusia. Kacamata Islam. Setiap hari Ahad jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Roja TV. Fatawa 'alal hawa. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعن الله زائرات القبور، فأرجو التوضيح، هل يقصد بها النساء جميعا أم هناك نساء معينات؟ وكيف الحال عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأدعية التي